Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Nahitu ta'allumah wa ta'lim wa tadhakkura tadhkir wa nafa al intifal hasala tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair. Faqala al-musannif al-habi Abdullah bin Ali Haddad radiyallahu ta'ala anhu ila qalihi fa'in sarraka an takuna ala al-huda salikan lil-mahajjah bayda التي لا إيواج فيها ولا أمتا. Jika kalian senang ingin berada pada petunjuk yang benar, berada pada jalan yang putih yang tidak ada bengkoknya, maka fa'arid jami'a niyatika wa akhlakika wa a'malika wa aqwalika alal kitabi was sunnah. Maka sodorkanlah niatmu, akhlakmu, amal-amalmu dan ucapan-ucapanmu terhadap kitab dan sunnah. Fakhud ma wafaq wa da' ma khalaf wa amal alal ihtiyad wa tabi' al ahsan abadan. Maka ambillah yang sesuai dengan sunnah dan tinggalkanlah yang berbeda dengan kitab dan sunnah, dan beramallah dengan hati-hati dan ikutilah selalu yang terbaik. Wala tabtadi' fid din, dan jangan membuat sesuatu yang baru dalam agama. Wala tattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan jangan mengikuti selain jalannya orang-orang mukmin. Fatakhsar dunya wal akhirah, maka kamu akan rugi di dunia dan di akhirat. Zalika huwa khusranul mubin, dan itulah kerugian yang nyata. Al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu di sini memberikan kepada kita isyarat agar semua ucapan kita, semua amalan kita, semua akhlak kita, kita sodorkan kepada kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sodorkan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, dan akhlak kita yang kita lihat sesuai dengan keduanya, maka alhamdulillah teruskan. Jangan dirubah. Akhlak, amalan, niat, ucapan yang sesuai dengan sunnah jangan dirubah. Tapi sebaliknya, jika kita punya amalan, akhlak, kelakuan yang bertentangan dengan kitab dan sunnah, maka hendaknya bertobat kepada Allah. Perbaikilah apa yang kita lihat daripada yang jelek tersebut untuk mendapatkan amalan, akhlak yang sesuai dengan kitab dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala sendiri dalam ayatnya Allah berfirman, wa may yuti illaha wa rasul faulaika ma'allazina an'amallahu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin ulaika wa hasuna ulaika rafiqa. Maka Allah subhanahu wa ta'ala di sini dalam firman-Nya mengatakan, barang siapa yang taat kepada Allah, barang siapa yang taat kepada Rasulnya, maka nantinya mereka akan dikumpulkan dengan nabi-nabi, mereka akan dikumpulkan dengan para syuhada, orang yang meninggal dalam peperangan, agar mereka akan dikumpulkan dengan siddiqin, orang-orang yang makamnya tinggi, dan mereka akan dikumpulkan dengan salihin, dan mereka adalah teman-teman yang sebaik-baiknya. Kapan kita akan mendapatkan hal tersebut? Taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasul. Cukup taat kepada Allah, berarti sebenarnya cukup juga dengan taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul berarti kita taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dua hal tidak bisa dipisah. Makanya selalu beberapa tempat dalam ayat Al-Quran dikatakan wa'ati'ullaha wa'ati'ur Rasul, wa'ati'ullaha wa'ati'ur Rasul la'allakum turhamun, dan seterusnya. Tidak bisa dipisah. Jadi kalau kita taat kepada Allah, berarti otomatis kita taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam berarti kita taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala otomatis. Jangan kita taat kepada Allah tapi kita tidak taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita melanggar sunnahnya Rasul. Tapi kita tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mewanti-wanti, falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrih an yusib an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Bagaimana di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, hati-hati ya, hati-hati wahai orang-orang yang melanggar daripada perintah Rasul, perkara Rasul, menentang dengan sunnahnya Rasul, antusibahum fitnah, nanti Allah akan memberikan balasan fitnah kepadanya. Dalam tafsir dikatakan fitnah ini bisa fitnah terjadi dalam hati. Fitnah dalam hati bisa jadi kekufuran, bisa jadi keraguan dalam imannya, bisa jadi dengan nifak dan yang lain-lain. Ini balasan bagi orang yang melanggar sunnah Rasul. Au yusibahum adzabun alim. Atau dia akan dikenakan musibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan azab yang pedih. Jadi sekali-sekali jangan sampai pernah kita terlintas ini sunnah-sunnah apa? Ini perintah Rasul, perintah apa sih? Ini bukan sunnah yang baik. Ini bukan ajaran yang baik. Tidak. Kita hidup dan diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak lain tujuannya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sempurna, dengan baik, melalui siapa? Melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diajarkan semuanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang tertinggal. Semuanya diajarkan. Bagaimana kita sholat, yang mengajarkan Rasul. Quran itu tidak mengajarkan bagaimana cara sholat, bagaimana cara kita mandi, bagaimana cara kita wudu, bagaimana cara kita puasa. Semuanya diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebutkan dalam Al-Quran dengan perinci. Jadi semuanya dijelaskan oleh Rasul, dan apa yang sampai kepada kita dari penjelasan Rasul sallallahu alaihi wasallam jangan kita langgar. Kalau kita langgar ibadah tanpa kita melaksanakan dan mengikuti sunnah Rasul, itu ibadah tidak bakalan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun niat kita ibadah untuk Allah, walaupun niat kita melakukan amalan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah, tapi kita berbeda dengan sunnahnya Rasul, bertentangan dengan sunnah Rasul, tidak diterima. Wa niyatun wal qawlu summal amalu bighairi wifqi sunnatin la tuqbalu. Sahibu Zubab dalam nadhamnya mengatakan wa niyatun wal qawlu summal amalu, niat seseorang, amal seseorang yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam la tuqbalu, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Satu contoh, ketika ada seseorang di Madinah Al-Munawwarah melaksanakan sholat sunnah ba'dal asar, padahal sholat sunnah ba'dal asar madhab kita, madhab Imam Syafi'i, tidak diperbolehkan, haram hukumnya dan tidak sah, walaupun bukan semua sholat tentunya. Maka tatkala seseorang selesai daripada sholatnya, ditegur oleh Sayyidina Sa'id bin Musayyib, salah seorang daripada tabi'in yang terbaik. Wa afdalut tabi'in, termasuk diantaranya adalah Sa'id bin Musayyib, Imam Ali Zainal Abidin, Imam Hasan Al-Basri, dan Imam Uwais Al-Qarani. Ini orang-orang yang terbaik di zaman tabi'in, zaman setelah zamannya sahabat, setelah zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk di antaranya adalah Sa'id bin Musayyib. 40 tahun istiqomah, tidak pernah telat salat di masjid berjamaah, bahkan tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram dengan imam. Ini Sa'id bin Musayyib. Ketika ditegur oleh Sayyidina Sa'id bin Musayyib, "Ya fulan, kamu melaksanakan salat, dengan salat yang kamu laksanakan ini bukan kamu dapatkan rahmat, pahala, ridha dari Allah, tidak. Dengan sholat kamu sekarang ini, kamu akan dapat azab dari Allah subhanahu wa ta'ala." Maka si orang tersebut menjawab, "Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala memberikan azab karena aku melaksanakan sholat. Masa orang sholat diberikan azab oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Karena sebab sholat seseorang akan diazab oleh Allah?" Maka Sayyidina Sa'id bin Musayyib mengatakan, "Lah, Allah akan memberikan azab bukan karena kamu sholat, tapi karena kamu melaksanakan sholat tidak sesuai dengan sunnahnya Rasul. Sudah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh seseorang sholat sunnah ba'dal asar, ba'dal subuh. Ada waktu-waktu yang tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat. Ini sunnah. Ini penjelasan dari Rasul, bukan dalam Quran. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi kamu azab karena sebab kamu melanggar sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan karena sholatnya." Ya, inilah contoh bagaimana ibadah tapi tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Bukan berarti seseorang yang penting sholat, yang penting ngaji Al-Quran. Kalian haji di bulan Maulid. Ada haji di bulan Maulid? Wah, ini haji. Tidak boleh haji di bulan Maulid, tidak sah. Wah, masa haji tidak sah? Anak harus ada waktunya. Sholat ada waktunya. Juga Quran ada waktunya. Baca Quran di waktu kalian sholat, di waktu qiyam, di waktu sujud, di waktu ruku, selain qiyam, hukumnya makruh. Baca Quran, baca Yasin waktu sujud, Yasin wal Quranil Hakim di waktu sujud, dapat pahala. Uban qara'a harfan minal Quran falahu bihi ahsanah. Barang siapa membaca satu huruf akan mendapatkan pahala, wal hasanatu bi asrati amsalihah, dan satu pahala akan dilipat gandakan sampai 10 hasanah. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Alifnya satu huruf sendiri, lamnya satu huruf sendiri, mimnya satu huruf sendiri. Jadi 3 huruf berarti 30 hasanah minimal. Baca Quran, baca Yasin tapi di waktu sujud, enggak dapat pahala. Bukan karena Qur'annya, tapi warna waktunya tidak sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada tempatnya, ada masing-masing. Ya, ini kita menjalankan ibadah harus sesuai dengan adat dan dengan ajaran dan penjelasan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan kadang akhir-akhir ini ada sebagian yang mengatakan bahwasanya merapikan shaf itu tidak sunnah. Sebagian mengatakan juga bahwasanya assalamualaikum itu bukan sunnah. Tidak lain berarti ini sudah seseorang yang hatinya sudah ada nifaknya. Ada nifak atau terkena fitnah. Yukhalif amra rasul, yukhalif sunnata rasul, bertentangan dengan sunnah rasul. Akibatnya seperti ini. Jadi hati-hati. Berapa banyak cerita yang dijelaskan dan diceritakan oleh ulama menentang sunnah Rasul. Di antaranya yang disebutkan oleh Sayyidina Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab hadisnya, ketika mensyarah hadis yang dijelaskan dan dikatakan oleh Rasul, ama yahsal ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar. Tidaklah takut seseorang yang mendahului imam dalam gerakan sholat. Imam belum ruku, dia ruku. Imam belum sujud, dia sujud. Gerakannya mendahului imam. Tidaklah dia itu takut. An yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar. Allah akan merubah kepalanya dengan kepala keledai. Ini ada sebagian daripada seseorang daripada mereka, padahal ini punya ilmu bahkan min ahlil hadis, tapi dalam hati kurang mempercayai. Masa sih cuma mendahului imam bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala kepalanya menjadi kepala keledai, sehingga dia suatu waktu mencoba untuk menentang, mencoba untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dan di waktu dia menjadi makmum, dia mendahului imam. Dia ingin tahu apa betul apa enggak, apa terjadi apa enggak. Ah, itu mungkin hanya nakut-nakuti aja. Nah, walaupun di sini ada tafsiran daripada ahli hadis, ada yang mengatakan bahwasanya maksud daripada itu adalah Allah Subhanahu wa taala menganggapnya dia orang bodoh, akan menjadikan dia orang bodoh. Sebagaimana himar, sebagaimana keledai. Kenapa kok dijadikan sebagai, dianggap sebagai orang bodoh? Makmum walaupun mendahului imam, tetap dia salamnya salam terlebih dahulu siapa ini? Pasti imam dulu yang salam. Nggak mungkin makmum salam terlebih dahulu daripada imamnya. Ya terus dia mendahului imam di ruku, mendahului imam di sujud. Apa ada manfaatnya? Apa dia akan selesai dulu sholatnya? Nggak bakalan selesai dulu. Walaupun dia kesusu, mendahului imam dalam gerakan, ya tetap nantinya ujung-ujungnya dia tetap selesainya setelah selesai sholatnya imam. Jadi kalau dia melanggar akan hal itu, sunnah itu, ya namanya bodoh. Seperti bodohnya himar. Tapi seseorang yang menentang bisa terjadi demikian. Bisa terjadi beneran. Jadi saat dia nentang sunnah ini, wah anak coba mau mendahului imam. Dan betul. Pulang ke rumah setelah sholat berjamaah dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, kepalanya menjadi kepala keledai. Nauzubillahi minhu. Wa huwa min ahli hadis. Ini cerita Ibn Hajar Al-Asqalani. Kitab yang sahih. Waqi'. Bahkan ketika dia dirubah menjadi himar padahal dia min ahli hadis, mempunyai murid yang meriwayatkan hadis darinya, maka semenjak itu dia tidak mau menampakkan dirinya di hadapan murid-muridnya. Dia mengajar hadisnya itu pakai tabir, sehingga murid-muridnya tidak tahu apa yang terjadi. Kalau gurunya ini sudah berubah kepalanya menjadi kepala himar akibat apa? Menentang sunnah. Sampai ujung-ujungnya ada murid yang dekat dengan gurunya ini memaksa untuk melihat. Kenapa? Penasaran. Dipaksa-paksa sampai melihat, dan kemudian si guru itu menceritakan untuk diambil pelajaran. Saya ini menentang sunnah, tidak percaya dengan sunnah. Makanya hati-hati untuk menentang sunnah. Sudah tidak mengamalkan, masih menentang dengan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi seseorang yang menentang sunnah la'kul asabi, yaitu disunahkan setelah selesai makan untuk menjilati jari-jarinya. Setelah selesai makan dijilati jari-jarinya. Ini sunnah. Mungkin banyak yang tidak mengamalkannya. Tapi hati-hati jangan sampai diingkari. Kalau bisa diamalkan. Ini ada seseorang mengingkari, dianggap wah sunnah apa ini? Sunnah habis makan menjilati jari-jarinya, itu kan menjijikkan. Masa ini sunnah? Sesuatu seperti itu menjijikkan. Jilati lidah-lidahnya yang juga jari-jarinya yang sudah digunakan untuk makan. Apa yang terjadi? Ya, setelah tertidur dia mendapatkan jari-jarinya mafsulah, terputus. Peringatan, dan ini untuk diambil pelajaran oleh yang lainnya. Yang terjadi 1-2, tapi yang lain hendaknya mengambil pelajaran. Bagaimana orang itu jangan sampai menentang sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya itulah yang dikatakan oleh Allah, falyahdhari allazina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Allah sendiri yang mengatakan, yang menentang perkaranya Rasul, perintah Rasul, sunnah Rasul akan dikenakan fitnah, akan terkena musibah, azab alim yang pedih. Nah, oleh karena itu dalam bulan Maulid ini yang kaum muslimin sedang berbahagia dengan kedatangan bulan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang tidak bahagia adalah iblis dan juga pengikut-pengikutnya. Yang tidak bahagia dengan datangnya bulan Maulid orang-orang Yahudi, orang-orang kufar, orang-orang yang munafikin. Tapi orang muslim yang sejati bahagia. Kenapa? Karena bulan di situ dilahirkan nabi yang membawa rahmat untuk semua semesta alam. Bukan hanya rahmat kepada kaum muslimin, tapi rahmat untuk semesta alam. Orang kafir pun masih mendapatkan bagian daripada rahmat Nabi Muhammad SAW. Kalau umat-umat terdahulu mereka membangkang, mereka kufur, mereka tidak mau diajak berdakwah, diajak untuk masuk dalam agama Islam, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka, menghanguskan mereka, membinasakan mereka seluruhnya. Tapi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disiksa, diganggu oleh orang kafir, ditawarkan oleh Allah, ditawarkan oleh malaikat Jibril untuk diazab mereka semuanya, tapi tidak. Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan mereka ampunan. Mereka itu tidak tahu, kasihan. Dalam keadaan yang lain, semoga bukan, walaupun bukan mereka yang beriman kepadaku yang mau diajak, siapa tahu cucu-cucu mereka. Jangan binasakan mereka, jangan hancurkan mereka. Ini rahmatnya Rasulullah SAW. Ya, di saat ini apa yang kita dapatkan daripada bulannya Rasulullah SAW? Tambahkan iman kita kepada Allah, cinta kita kepada Allah, dan iman kita kepada Rasul, cinta kita kepada Rasul, ketaatan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin kita dekat dengan Rasul, kalau kita ingin dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk ayat yang tadi, atau ada ayat yang pertama, wa may yuti'illah wa rasul faulaikal ma'alladina an'amallahu alaihim. Ini ada asbab nuzulnya, ada sebab kenapa ayat ini turun. Ada dua sebab, ada dua cerita. Cerita pertama adalah yang diriwayatkan oleh sahabat Sauban, salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat cinta, cinta mati kepada Nabi SAW, luar biasa. Sahabat Sauban ini tidak pernah sabar berpisah dengan Nabi SAW, tidak memandang kepada wajah Nabi Muhammad SAW. Jadi selalu dia kalau pulang ke rumah sedih, sumpek, akan hilang sedihnya, akan hilang keresahan dalam hatinya, kesumpekan dalam hatinya kalau sudah berjumpa dan berhadapan dengan Rasul SAW. Ini loh cinta sebenarnya, ini seperti ini. Jadi kalau sudah datang kepada Rasul, duduk di hadapan Rasul, itu sudah lupa kalau dia di dunia, seakan-akan di surga Allah Subhanahu wa taala, bahagia. Tapi kalau sudah pulang ke rumah, padahal belum ketemu keluarganya, dia sedih, gelisah, hati tidak tenang, kepingin kembali lagi. Suatu waktu dia datang dan duduk di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mukanya ini sumpek, terlihat dengan jelas tanda wajahnya ini wajah orang yang sedih, wajah orang yang gelisah. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam memperhatikan Sauban ini. Akhirnya dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan oleh Rasul, ya Sauban, aku melihat tanda gelisah, tanda sedih di wajahmu. Dan kamu tidak seperti hari-hari yang kemarin. Kamu sekarang lebih kurus. Ada apa? Ada masalah? Apa yang bisa ana bantu? mungkin ada masalah apa yang bisa dibantu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan, "Ya Rasulullah, aku punya masalah, yaitu aku ini sangat mencintaimu. Kalau aku sudah di hadapanmu, aku sangat senang, bahagia, tapi kalau aku sudah pulang, sedih, gelisah, resah hati ini ya Rasul. Kemudian kan kamu sekarang ini di hadapanku. Kenapa aku sedih? Aku mikir, aku teringat. Teringat nantinya ya Rasul, aku tahu bahwasanya aku nanti akan meninggal dunia dan engkau juga akan meninggal dunia. Dan nanti kalau aku meninggal dunia, engkau di meninggal dunia, aku enggak tahu apa bisa bertemu denganmu lagi ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau pulang ke rumah aja tidak berjumpa denganmu dalam waktu yang sebentar aja aku sedih, gelisah, resah. Apalagi dalam waktu yang lama. Belum lagi nanti di akhirat. Aku enggak tahu apa aku masuk surga atau tidak. Kalau aku tidak masuk surga, ya jelas sudah aku tidak mungkin lagi bertemu dengan engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bila aku pun masuk surga, tentu surgaku di bawah surgamu sangat tinggi ya Rasul, dan aku tidak kumpul lagi denganmu. Inilah betul-betul cinta yang murni kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau jauh kepada dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, selalu ingin dekat. Selalu kalau sudah tidak ada di hadapannya Rasul, tapi yang di hatinya, yang diingat-ingat Rasul. Apa kita sudah seperti beliau ini? Kita mau tidur, ingat Rasul. Kita mau makan, ingat Rasul. Baca salawat, ingat Rasul. Mau keluar rumah, ingat Rasul. Ini betul-betul cinta. Sebagaimana manusia kalau cinta kepada yang lainnya, cinta mati kepada perempuan, wanita. Kan masing-masing ada. Ya, yang suami cinta kepada istrinya, apalagi sebelum kawin masih senang-senangnya. Pacaran senang, cintanya luar biasa. Selalu yang diikat pacarnya, selalu yang diingat kekasihnya. Ini namanya betul-betul cinta. Apakah cinta kita kepada Rasul melebihi cinta kita kepada orang yang kita cintai, manusia yang kita cintai? Diingat. Kalau kita masih tidak bisa seperti itu, tidak pernah ingat Rasul malah sama sekali. Tidak tidur ingat Rasul, bangun tidur tidak ingat Rasul, ibadah tidak pernah ingat Rasul, di tokoh tidak pernah ingat Rasul. Salawat pun kadang-kadang salawat baca bibir dengan salawat, tapi tidak pernah ada di hatinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masih untung tapi masih baca salawat. Kalau betul-betul kita Rasul bagaimana Sa'bani? Apa yang dikatakan Rasul mau menjawab itu bingung, mau bilang apa? Tapi Allah tuh langsung yang menjawab, turun ayat itu tadi. Wa man yuti'illah war rasulah fa ulaika ma'alladzina an'ama Allahu minan nabiyyin wasiddiqin ila akhir. Sudah, enggak usah sedih. Kamu gembira. Walaupun kamu itu siapa, Rasul itu siapa, tamu kamu bisa kumpul bersama Rasul di akhirat nanti. Kamu bisa dekat dengan Rasul di akhirat nanti. Yang penting tadi, yuti'illah wa rasulah. Yang penting taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Di dunia ini taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Walaupun kita hidup di dunia sebentar, walaupun mungkin dalam taat kepada Allah dan dalam taat kepada Rasul kita mungkin tidak berat, maka kita jalani begitu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin nar bi syahwat." Surga itu dikelilingi dengan bil makarih. Apa makarih? Sesuatu yang tidak enak. Artinya apa? Mau masuk surga itu bukan dengan enak-enak. Seseorang mau dapat berlian, mau dapat sesuatu yang mahal, perlu susah payah, perlu tenaga, perlu waktu, perlu, ya apalagi mau dapat surga, tidak enak memang. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini, kehidupan yang kita jalani ini, bagi orang mu'min bagaikan penjara. Apa enak di penjara? Tidak enak. Tapi itulah kehidupan di dunia bagi seorang yang muslim. Rasulullah SAW ketika tidur, tidurnya di atas pelepah kurma. bukan di atas kasur yang lembut, bukan di atas spring bed, tapi di atas pelepah kurma yang digunakan sebagai pelapisnya agar tidak tidur langsung di atas tanah. Sampai suatu waktu Sayyidina Umar melihat bekas pelepah kurma itu nempel di punggung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar menangis tidak tega melihat keadaan Rasul seperti itu. Sayyidina Umar tahu bagaimana kehidupan Raja Romawi, Raja di Habasa, Raja di mana, di Faris. Dan mereka diberikan kenikmatan dalam dunia yang luar biasa karena mereka raja. Tapi ketika melihat Rasul seperti ini, tidak tega, ya Rasulullah, bagaimana? Kamu tidak pantas mendapatkan hal ini. Aku telah melihat raja-raja, mereka diberikan kenikmatan, keluasan dalam rezeki yang luar biasa. Tidur di atas yang lembut di hadapan mereka, makanan buah-buahan yang enak-enak. Tapi kamu berbeda. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Amar tarda ya Umar an yakuna lahumud dunya walanal akhirah. Tidaklah ridha wahai Umar, mereka memang Allah berikan bagiannya di dunia, tapi Allah memberikan bagian kita nanti di akhirat. Siapa yang senang memang di dunia, tapi dia tidak akan senang nantinya di akhirat. Mereka raja-raja tersebut memang nikmat hidupnya, tapi di akhirat mereka tidak akan merasakan kenikmatan sedikit pun, tapi sebaliknya merasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Al-Imam Al-Hajjali rahimahullah taala mengatakan, bahkan seorang mukmin yang biasa pun jika diberikan oleh Allah kenikmatan di dunia, itu mengurangi kenikmatannya dia di akhirat nanti. Bertambah nikmat, bertambah banyak kenikmatan orang mukmin di dunia, bertambah dia hidup senang di dunia, bertambah berkurang kenikmatannya di akhirat. Oleh karena itu kan orang-orang yang miskin-miskin, yang hidupnya tidak senang mungkin, inna fukara ummati yadkhulunal jannata qablal aghniya bi 500 am. Orang-orang yang hidupnya miskin, fakir, akan masuk surga sebelum orang-orang kaya masuk surga. Orang kaya yang melaksanakan hak Allah SWT dalam kekayaan mereka, mereka akan masuk surga. Tapi tentunya mereka masuk surganya belakangan. Mereka masuk surganya anti dulu, setelah fukara 500 tahun. Padahal satu hari seperti 1000 tahun di akhirat. Baru kemudian agniya masuk surga setelah itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memberi kabar bahwasanya ketika Sayyidatuna Aisyah mendengar suara unta-unta Sayyidina Abdurrahman bin Auf datang dari Syam membawa barang dagangannya, dan termasuk dia orang kaya bawa dagangan dari Syam yang begitu banyak sehingga mereka ribut berebutan untuk membeli dagangan Sayyidina Abdurrahman bin Auf yang datang di saat itu. Ketika Sayyidina Aisyah bertanya, suara apa itu? Oh, itu suara unta-unta Sayyidina Abdurrahman bin Auf datang dari Syam. Betul kalau begitu yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika dikatakan seperti itu, maka ada yang menyampaikannya kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Penasaran Sayyidina Abdurrahman bin Auf, apa yang dikatakan oleh Rasul tentang dirinya? Akhirnya ditanyakan kepada Sayyidina Aisyah, dan Sayyidina Aisyah menjawab, aku mendengar bahwasanya sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, khususnya al-mubasysyirina bil jannah, dia akan masuk surga dan melewati siratul mustaqim dengan lari, dengan berlari di atas sirat. Illa Abdurrahman bin Auf fa innahu habwan yamshi habwan, berjalan dengan merangkak dengan sebab kekayaannya. Nah, oleh karena itu kita katakan ketika seseorang menjalani kehidupan di dunia ini, ya harus siap dia menjalaninya dengan susah, dengan penuh musibah. Wahari dunia dania muddatuha hakira hawadisuha kasira wa'isatuha hakira. Abdul Haddad pengarang kitab ini mengatakan, inilah kehidupan dunia, inilah kehidupan dunia yang rendah, yang hina. Musibah di mana-mana, masalah di mana-mana, kesedihan sering kali datang, kesulitan sering kali, ini kehidupan dunia yang kita lihat. wa muddatuha qasirah. Dan kehidupan di dunia ini qasirah, pendek, singkat. Wa isyatuha hakirah. Dan kehidupannya kehidupan yang rendahan. Tidak ada orang yang hidup nikmat terus. Tidak ada musibah, tidak ada kesulitan, pasti ada musibahnya. Tidak mungkin tidak ada musibah. Fala yahris 'alaiha illa a'ma basirah. Tidaklah orang rakus untuk mendapatkannya kecuali orang yang buta hatinya. Tidak mikir, rakus mendapatkan dunia tapi lupa dengan akhiratnya. Rakus ingin punya rumah yang mewah tapi lupa kalau dia rumahnya di kuburan. Rakus ingin memiliki mobil yang mewah, lupa kalau nanti dia akan diangkat jenazahnya dengan membawa dibawa dengan keranda, bukan dengan mobil mewahnya. Lupa dia membeli pakaian yang mewah-mewah, yang mahal-mahal, ketika dia pulang ke rumah Allah, ke akhirat, dikafani, bukan diberikan pakaian yang mewah, pakaian yang mahal. Lupa kalau keluarga-keluarga yang dia cintai semuanya nantinya tidak ada satupun di antara mereka yang rela untuk ikut bersama dalam kuburannya ketika meninggal. Ada yang rela? Seorang meninggal, mungkin anaknya diajak, mau orang tuanya, saudaranya, tidak ada yang mau ikut. Ya Allah, kalau dipikir-pikir kan benar. Ketika kita meninggal nanti, siapapun yang kita ajak untuk ikut di kuburan kita, tidak akan ada yang mau. Yang menemati kita hanya amal kita. Kok kita mikir orang, kok tidak mikir kita, amal kita ini bagaimana? Nah, oleh karena itu termasuk sebagai bentuk untuk kita nanti di kuburan menjadi bahagia, di kuburan menjadi senang, kuburan kita menjadi kuburan yang luas, perbanyak amal. Dengan datangnya dan munasabah bulan Maulid ini, tingkatkan sunnah kita, amalan sunnah kita, kedekatan kita dengan Rasul. Walaupun mungkin tidak bisa sempurna semua sunnah kita mengamalkannya, ya minimal semampu kita lah. Jangan sampai teledor, jangan sampai merendahkan, menyepelekan. Bisa seperempatnya, ya tidak apa-apa seperempatnya. Bisa sepersepuluhnya pun tidak apa-apa sepersepuluhnya. Jangan hidup di dunia ini tanpa sedikit pun yang penting. Kita hidup yang penting ibadah, tidak usah sunnah-sunnah, sudah rugi. Fa'amal walau bil usika zakati tahrud binuril imi min dulumati. Maka amalkanlah apa yang kalian tahu daripada sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun hanya sepersepuluhnya, maka kalian akan mendapatkan cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kehidupan kita ini jangan-jangan seperti binatang. Kita sudah diatur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari bangun tidur, bangun, kita dianjurkan mengingat Allah, dianjurkan mengusap wajah kita, menghilangkan sisa-sisa setan kita. Wah, biar kita semangat, hilang ngantuknya. Baca doa alhamdulillah illazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah kami dibangkitkan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari tidur kita, sebagaimana nanti manusia juga dibangkitkan dari kuburan mereka. Wa ilaihin nusur. Dan nanti ketika manusia dibangkitkan, dibangkitkan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Baca doa, kemudian bersiwak, walaupun dengan pakaian yang kasar, walaupun dengan kain yang kasar, tisu yang kasar, siwak, kalau bisa dengan siwak yang ma'ruf. Kemudian ketika masuk kamar mandi, dahulukan yang kiri, jangan dahulukan yang kanan. Baca doa, Allahumma inna a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, aku berlindung denganmu ya Allah daripada setan-setan yang laki dan perempuan. Banyak setannya di jeding. Kita masuk kamar mandi dengan mendahulukan tangan kiri. Kemudian jangan lupa juga sunnah ketika qadha'il hajat. Banyak. Duduk ketika kencing, jangan berdiri. Kita hadirkan itu, kita amalkan. Ketika kita kencing dengan jongkok, kemudian kita siram dengan istibra. Jangan sampai langsung ke susu kita tanpa istibra. Ini sisa-sisa kencing pun jangan, ya, kita belum 100% keluar semuanya, kita berdiri. Nantinya takut tersisa kotoran yang ada di kemaluan kita, nantinya dikhawatirkan keluar sebelum atau di saat kita melaksanakan sholat. Makanya dikatakan oleh Rasulullah SAW, inna amata azabil qabr minhu minal bol. Kebanyakan azab kubur sebabnya bisa jadi dari kencing. Tidak perhatian, tidak tuntas kencingnya, langsung dia keluar begitu aja, sehingga nantinya sisa yang ada di saluran kencing tersebut akan keluar, sehingga menjadikan pakaiannya najis, badannya najis, dan sholatnya tidak sah. Dia menyangka dia sudah sholat, padahal sholatnya dianggap tidak sah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan menyebabkan azabul kubur. Ini contoh. Nah, istibra dengan masing-masing mempunyai cara sendiri bagaimana mengeluarkan sisa kencing yang ada di saluran tersebut. Ada yang dengan jong, mungkin dengan berjalan, ada yang mungkin dengan loncat, ada yang berdehem, ada yang menggerakkan kemaluannya dan seterusnya. Berbeda-beda tergantung masing-masing. Ya, tahu sendiri caranya. Ini contoh sunnah-sunnah Rasul di kamar mandi, kemudian sunnah ketika makan kita dahulukan tangan dengan mengambil menggunakan tangan kanan, kecuali kalau ada uzur kita makan dari bagian yang kanan, baca juga dengan bismillahirrahmanirrahim, baca doa yang sudah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Jangan hanya dihafal, kita diajarkan ini doa mulai kecil kan, kecil-kecil kita diajar, tapi cuma kecilnya aja hafal, tapi tidak pernah diamalkan. Ketika Rasul sesem makan bersama sahabat-sahabatnya, kemudian ada anak kecil di situ, yang diperhatikan oleh Rasul, anak kecil tersebut tidak teratur makannya, makan tidak pakai bismillah, ngambil sana, ngambil sini, makan juga tanpa dengan tangan oleh Rasul. Ya ulam, idza akalta samillah salat wa qul bi yaminik wa qul mimma yalik. Wahai anak kecil, jika kamu makan jangan lupa baca bismillah dulu, baca doa dulu, dan makanlah dengan tangan kanan kalian, dan makanlah yang dekat-dekat, jangan ngambil sana, ribut sana sini. Diajarkan adab, diajarkan sunnah, bagaimana Rasul SAW mengajarkan sunnah dan mendidik anak kecil. Ini contoh bagaimana perhatian Rasul dengan pendidikan. Ketika Rasul SAW sholat, Sayyidina Abdullah bin Abbas yang ketika itu masih kecil juga sholat di belakang Rasul, tapi di sebelah kiri. Padahal yang sunnah ketika ada laki-laki yang makmum satu, sunnahnya adalah sebelah kanannya imam, bukan sebelah kiri atau di belakangnya, tapi di sebelah kanannya. Tapi ini Sayyidina Abdullah bin Abbas masih kecil, berdiri di sebelah kiri untuk bermakmum dengan Rasul SAW. Di saat Rasul sholat ini,